Matius bab 4. Saalana jeria, Isa etonton rona ala kasakerebedi epakude ka iblis. Pak polo are pak polo malam Isa tak ada. Saalana jeria pas aras salapar, iblis jeria nyanter pas mator. Junan dalam potrana ala taingki, tetingiring to beto paneka, pakon tadi roti. Isa adebu. Dalam Alkitab sebut lagi, manusia tak bisa odik perak dari roti malolo, tapi lain dari jeria, dari pak apa saya debu lagi Allah. Salana jeria, Isa ebekta iblis gelek ke Yerusalem, kota suci. Pas esabe yatas konconah padeleman suci, iblis jeria pas mator ke Isa. Junan dalam putrana Allah taengki, tetingiring aloncak ke bebe. Sebab dalam Alkitab sebut lagi sepaneka, Allah bekal makona kat malaikat aja ke kasalamatena beena. Beena bekal tambanana kat malaikat jeria bitananga. Sobaja sokona beena tak sampai teteguk ke beto. Isa adebu. Tapi dalam Alkitab sebut lagi kia, bena je nyoba guste olana. Salana jeria, bi iblis Isa ebekta pole ke gunung secek tengkina. Pas pangolati sekabiena kerajaan etunya, ben kemul jeena. Iblis jeria pas mator ka Isa. Gak dinto sedeje, sarang ati dalam, aturagia kejunan dalam. Menabi junan dalam, asojud ka abdi dalam. Debuna Isa. Ontur bekna, hai panggude. Dalam Alkitab sebut lagi, bekna kotu nyembe ka pangeran Allahna. Ben kotu abekte ka salerena malolo. Dibudina iblis jeria ontur atina aki Isa, ben kat malaikat pada rabu elatini salerana. Ebek to miarsa cek Yahya epa masuk ka penjara. Isa pas nyingke ka Galilea. Salerana ngale dari Nasaret. Pas alengki eka Pernaum epengkira talak ke Galilea. Daerah Sebulon ben Naphtali. Sarena Isa alam pa aki sekanta jeria. Tetih kalakon apa sedebu aki Nabi Yesaya. Tanah Sebulon ben tanah Naphtali. Jalan senoju katalake. Bere laotna songai Yordan, Galilea tanana orang sebene Yahudi. Bangsa seodi petengah, lanangale terak semancorong. Ka angkui ka seneng enagere petengah maut, la moncar sonar seterak. Mulai dari bekto jeria, Isa abertaaki. Mara atau bet dari satu sana, sebab Allah bekal dulia marenta menangkarato. Prapak nalo mampak epasesera talah ke Galilea. Isa ngolati orang majeng kadua. Ia Arya Simon. Seculuki Petrus. Ben alek nasi anyama Andreas. Sekadua jeria tepak anak acele cukok etalah ke. Isa adebu ka sekadua jeria. Mara norok sengkok. Bik sengkok bak naya cerna celoreng. Sekadua jeria terus atina aki celena pas ngireng Isa. Isa alo mampak terus. Pas ngolah tiba de orang satretan kedua lain nah, ia Arya Yakubus ben Yahya, na anak-anak si Bidius. Seka dua jeria ben apa anak perapak nah matepak cele e paraona. Bi Isa seka dua jeria etem balik ya. Ben seka dua jeria terus atina aki paraona ben apa nah, pas ngireng Isa. Galilea, Isa aling-leng esa antero naker serta mulang kenangan nah kabuktian mandiman. Salerana ngabraki kabar bagus, jala bekal marenta. Lain dari jeria, salerana meberes orang sesake, ben seena. Kabar perkara Isa jeria, ekaiding beletrasana kere Syria, sampai banyak orang senyabis ke salerana. Reng orang jeria ngibah, reng orang senyandeng acem-macem penyakit, ben kasosaan. Reng orang sekasoso ben roh jahat, sejen ajenen, ben seempon, kapi peberes bi isa. Cek benyana orang sengireng isa ebek to jeria. Berdese dari Galilea, berdese dari Sapolo kota, dari Yerusalem, dari Yudea, ben bede pole sederi negara etemura Yordan.